andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Penantianku ini hanya untukmu. Setiap saat berdoa untukmu. Kesetiaan yang ku miliki tak pernah memudar. Cintaku ini untuk dirimu. Ibarat sungai yang kering tiada air, menanti hujan turun dari langit. Kerinduanku pada dirimu tak pernah berhenti, walau berjuta godaan mengganggu. Sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Kerinduanku pada dirimu tak pernah berhenti.